Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Tanbihun thalithun. Bismillahirrahmanirrahim. Kala fadilatul syekh Muhammad bin Salih ala Taimin rahimahullah. Tanbihun thalithun. I'alam ayyuhal qari'ul kalimu annahu sadara minni kitabatun li ba'di talabati tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalisi fi ma'iyyatillahi ta'ala al-khalqi. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقية أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق بالله وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفات الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. Peringatan perhatian yang ketiga. Ketahuilah wahai pembaca yang mulia, annahu sadara minni kitabatun, sungguhnya telah muncul dariku sebuah tulisan. Li ba'di talabati, untuk sebagian talabah, sebagian penuntut ilm. Tatadammanu ma qultuh, tulisan itu tatadammanu mengandung ma qultuhu fi ba'dil majalisi, apa yang telah kukatakan pada sebagian majelis-majelisku. Fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, tentang sifat kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Zakartu fiha, aku menyebutkan pada tulisan itu, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dhatiyatan taliqu bihi, bahwa sesungguhnya aqidah kami, aqidah kita adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah, kebersamaan yang hakiki yang dimiliki oleh zat-Nya. Ya. Kebersamaan hakiki zatiyah, maksud Syekh adalah yang dimiliki oleh dirinya, oleh zat-Nya. Sifat itu selalu ada pada dirinya. Itu kan makna dhatiyah ya. Sifat dhatiyah kan sifat itu senantiasa dimiliki oleh Allah. Sifat itu senantiasa ada ya, dan tidak terkait dengan kehendak. Tidak pernah ya lepas dari dirinya. Tidak pernah tidak bersifat dengan itu. Itu dhatiyah. Taliqu bihi, yang selaras dengan kesempurnaan dirinya. Wa taqtadi ihatatahu, dan sifat itu menuntut ya bahwa makna bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi ya di kulli syai, segala sesuatu, ilman dengan ilmunya, wa qudratan kuasaannya, wa sam'an pendengarannya, wa basaran penglihatannya, wa sultanan kekuasaannya, wa tadbiran pengaturannya, wa annahu subhanahu, dan bahwasanya Allah subhanahu munazzahun, disucikan, dibersihkan, ayyakuna mukhtalitan bil khalqi ya, dari bercampur dengan makhluknya, dibersihkan dari bercampur dengan makhluknya, au halan fi amkinatihim, atau halan fi amkinatihim, atau Allah ya, ada menyatu dengan halan, menyatu dengan makhluknya fi amkinatihim, di tempat-tempat mereka. Allah dibersihkan dari anggapan seperti itu ya, dari anggapan bahwa Allah bercampur dengan makhluknya, Allah menyatu dengan makhluknya di tempat-tempat mereka. Bal huwa al-aliyyu bidzatihi, bahkan dialah Allah yang maha tinggi dengan dirinya, zatnya, di atas seluruh makhluknya. Wa sifatihi, maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Sifat ulu yang meliputi ulu ad-dat wa ulu as-sifat, maha tinggi dengan, maha tinggi zatnya, dirinya di atas seluruh makhluknya, dan maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Wa uluhu min sifatihi dzatiyyati, dan sifat ulu, kemahatinggian Allah ya, min sifatihi dzatiyyati, termasuk min sifatihi dzatiyyati, termasuk dari sifat sifat Allah yang tergolong dalam kategori sifat dzatiyyah, sifat yang melekat, yang ada pada zatnya dirinya. Allati la yanfak anha, yang tidak pernah ya berpisah dari dirinya. Wa annahu mustawin ala arsyi, dan bahwasanya dia maha tinggi menetap di atas arasnya. Kama yaliku bi jalalihi, sebagaimana na'am, kama yaliku bi jalali, dengan hakikat yang selaras dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhalika la yunafi ma'iyatahu, dan bahwasanya itu tidak bertentangan ya, tidak kontradiksi dengan sifat kebersamaan Allah taala ya. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah taala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Wa huwas sami'ul basir, Surah 11. Nah, sebenarnya jelas yang dimaksud oleh Syekh. Kemudian beliau perjelas lagi. Wa aradtu bi qawli dzatiyatan tawkidun haqiqatu ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Tawkida haqiqat tawkida. Wa aradtu bi qawli dzatiyatan tawkida haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Dan yang aku maksud dengan ucapanku dzatiyatan ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan. Nah, yang saya maksud dengan dzatiyatan di sini adalah taukida haqiqati ma'iyatihi, untuk menekankan ya, untuk menekankan, menegaskan, memperkuat hakikat ma'iyah, kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tujuannya. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardi kaifa wa qad qultu fi nafsi hadzal kitabati kama tara annahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim wa annahu al aliyyu bi dhatihi wa sifatihi wa anna uluwahu min sifatihi dhatiyyati allati la yanfaku anha. Wa qultu fiha aidan ma'na sahu bil harfil wahid wa nara anna man za'ama anna Allah bi dhatihi fi kulli makanin fa huwa kafirun aw dhallun in i'taqadahu wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummati aw a'immatiha. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqi subhanahu fil ard, dan tidak aku maksudkan bahwasanya zat Allah, diri Allah bersama makhluknya di bumi. Kaif? Bagaimana mungkin itu yang aku maksud? Ya. Bagaimana bisa itu yang saya maksud? Waqad, sedangkan sungguh qultu, aku telah mengatakan fi nafsi hadil kitabati, di tulisan ini sendiri, telah kita baca tadi, kama taros, bagaimana engkau lihat, ya, yang sudah kita baca tadi. Innahu subhanahu, sesungguhnya dia subhanah munazzahun, disucikan, an yakuna mukhtalitan bil khalq, dari anggapan bahwa dirinya bercampur dengan makhluk au halan fi amkinatihim, atau bersatu menyatu dengan makhluknya di tempat mereka. Wa annahu al-'aliyyu bi dzatihi wa sifatihi wa anna 'uluwahu min sifatihi adz-dzatiyyati allati lam faqqu 'anha. Nah, sudah kita lewati di atas. Wa qultu fiha aidan, dan aku mengatakan pada tulisan itu juga, ma nafsuhu bil harfil wahidi, ini nasnya dengan huruf yang sama persis. Nukil persis, saya nukil kembali persis, wa nara. Dan kami berkeyakinan, anna man za'ama, sesungguhnya barang siapa beranggapan, anna Allah bidatihi fi kulli makanin, bahwasanya Allah dengan zatnya dirinya berada di seluruh tempat, fahuwa kafir, maka dia kafir, au dalun, atau dia sesat. In'taqadahu, apabila dia meyakini itu. Wakadibun, dan dia dusta, in nasabahu ila ghairihi, jika dia menisbatkannya kepada selainnya, min salafil ummati au a'immatiha, dari kalangan salaf umat atau imam-imam umat ini. Jika dia nisbahkan bahwa ini akidah salaf, ini akibat salah satu dari imam-imam umat ini, maka dia telah dusta. Entah. Baik, wala yumkinu. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول أنكر وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني أن يثبتني وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب. ولا يمكن لعاقل, kata Syekh, tidak mungkin bagi seorang yang berakal, عرف الله, mengenal Allah, وقدره حق قدره وقدره أي وعظمه, dan dia قدره عظمه, dia mengagungkannya. Haqqa qadrihi, ay haqqa ta'zimihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidak mungkin baginya an yaqula, untuk mengatakan innallaha ma'a khalqihi fil ardh, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama makhluknya di bumi. Tidak mungkin. Wa ma ziltu wa la azalu, aku senantiasa sejak dahulu, wa la azal, dan masih sampai sekarang, ungkiru hadal qawla, mengingkari pendapat ini. Ya. Fi kulli majlisin, pada setiap majlis, min majalisi, dari majlis-majlisku. Jara fihi dhikruhu, yang di majlis itu, ya, disebut perkara tersebut, disinggung perkara tersebut. Wa asalullah ta'ala ayyathabitani, aku memohon kepada Allah agar mengokohkan diriku, wa ikhwani al-muslimin, dan saudara-saudaraku kaum muslimin, bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah, dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Naam, hada wa qad katabtu ba'da dalika maqalan nashara fi majallati ad-da'wati allati tusdaru fil riyadi نشره يوم الاثنين يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 440,000 برقم 911 قرار برقم dari kiri bacanya 11 و900 نعم قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية على الحكاية ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية Ubayyantu aujuhal jam'i baina uluwillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyyati. Ini kata Syekh, ya, penjelasanku, ya, dan saya sungguh telah menulis setelah itu suatu maqal, pembahasan yang nusyira disebar fi majallat ad-da'wah, di majallat da'wah allati tasdiru fi Riyadh, yang diterbitkan di Riyadh, yang disebarkan pada hari Senin tanggal 4 bulan Muharram tahun 1404 Hijriyah. Ya. Nah, sana 40 wa 400 wa 1000. Dirokom dengan nomor urut terbit, ya. 911. Nah. Kata Syekh, qarrartu fihi, aku menetapkan dalam pembahasan itu, maqal itu, maqarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min anna, bahwasanya ma'iyatullah taala li khalqihi haqqun, atau ma'iyatullah, min anna ma'iyatullah taala li khalqihi haqqun, sifat kebersamaan Allah taala dengan makhluknya adalah hak, benar, ala hakikatnya, sesuai hakikatnya. Wa anna dhalika la yaqtadi al-hulul, dan bahwasanya hal itu tidak menuntut terjadinya al-hulul, persatuan dzat, wal ikhtilat, dan perbauran dzat bil khalq, dengan makhluk, fadlan, apalagi an yastalzimahu, apalagi, ya, untuk dikatakan bahwa berkonsekuensi demikian. Jadi ada dua tingkatan, ya, yaqtadi dan yastalzim. Yaqtadi sebagaimana sudah sering dilewati, bahwa yaqtadi itu artinya menuntut, sedangkan yastalzim artinya berkonsekuensi. Konsekuensi lebih kuat daripada tuntutan, karena itu merupakan konsekuensi otomatis yang mesti. Nah, oleh karena itu, kata Syekh, hal itu tidak menuntut terjadinya persatuan zat dan perbauran zat dengan makhluk, apalagi, ya, berkonsekuensi demikian, lebih tidak mungkin lagi. Wa ra'aita min al-wajibi, dan aku melihat, ya, merupakan kewajiban bagiku istibada kalimat dzatiyatan, untuk menjauhkan kata dzatiyah pada ucapanku. Jadi hanya Syekh rujuk dari ini sekarang, ditarik. Jadi jangan menggunakan kalimat ini. Wa bayyantu aujuhal jam'i baina uluwillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyyati. Dan aku menjelaskan pada pembahasan itu, ya, sisi-sisi penggabungan, perpaduan antara sifat ulu Allah taala dan hakikat ma'iyahnya. Nah, ikra wa alam. Wa alam anna kulla kalimatin tastalzimu qawna Allah taala fil ardi aw ikhtilatihi bi makhluqatihi aw nafi uluwihi aw nafi istiwa. Aw ikhtilatuhu tastalzimu. تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك ما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. Tahuilah bahwa setiap kalimat, setiap kata, ya, ini satu kata aja ini tadi, ya, setiap kata. Nah, meskipun itu satu kata, tastalzimu, berkonsekuensi, ya, kaunallahi ta'ala fil ardh, berkonsekuensi bahwa Allah ta'ala ada di bumi, atau ikhtilatuhu bi makhluqatihi, atau dirinya bercampur dengan makhluknya, au nafi uluwihi, atau berkonsekuensi menafikan sifat kemahatinggian dirinya, au nafi istiwaihi ala arsyihi, atau berkonsekuensi menafikan sifat istiwa kemahatinggian Allah Ta'ala di atas arasnya, au ghaira dalika, atau konsekuensi-konsekuensi selain itu, maka setiap kata yang demikian konsekuensinya mimma la yaliqu bihi, au ghaira dalika mimma la yaliqu bihi, atau konsekuensi-konsekuensi selain itu dari perkara-perkara yang tidak selaras ya bagi kesempurnaan diri Allah Ta'ala, fa innaha kalimatun batilatun, maka sesungguhnya itu adalah kata yang batil, pertegas oleh beliau. Yajibu ingkaruha, wajib diingkari, ala qailiha, atas orang yang mengucapkannya, kainan mangkana, siapapun dia, wa bi ayyi lafdin kana, dan dengan lafaz apapun, wa bi ayyi lafdin kana, dan dengan lafaz apapun adanya, wajib diingkari. Na'an, wa kullu kalamin yuhimu walau inda ba'din nasi ma la yaliku billahi ta'ala, fa innal wajiba tajannubuhu li'alla yudhanna billahi ta'ala dhanna sawi, lakin ma athbathahu Allah ta'ala nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wal wajib itsbatuhu wa bayanu butlani wahmin man tawahhama fihi fal wajibu itsbatuhu wa bayanu butlani wahmin wahmi wa bayanu butlani wahmi man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Baik, setiap kalam, ucapan yang yuhim, menimbulkan persangkaan batil, salah ya, yaitu yuhimu wala inda ba'din nas, meskipun itu hanya terjadi pada sebagian manusia saja persangkaan itu, tetapi kalam tersebut telah menjerumuskan sebagian orang pada persangkaan ma la yaliqu billahi ta'ala, ya, sesuatu yang tidak pantas ya, tidak sepadan selaras dengan kesempurnaan diri Allah Ta'ala. Fa innal wajiba, maka sesungguhnya yang wajib dalam perkara itu tajannubuhu, yang wajib adalah menghindari ucapan itu. Jadi jangan pakai ucapan itu. Jadi kata dzatiyah wajib untuk dibuang, tidak boleh dipakai. Oleh karena itu Syekh sudah rujuk dan menarik ini. Saya jelaskan tadi, meskipun maksud saya sebenarnya hanya taukid ya terhadap makna yang benar, tetapi bisa menimbulkan persangkaan lain ya ke arah na'am hululiyah ittihadiyah yang dijelaskan, sudah dijelaskan, maka Syekh rujuk dan kemudian Syekh menjelaskan kenapa beliau rujuk dari itu, menarik dari itu, karena ini tadi ya, nah, bisa menimbulkan persangkaan yang batil. Maka fa'innal wajib tajannubuhu, sesungguhnya yang wajib adalah menghindarinya, li'alla yudhanna billahi ta'ala dhanna sawi, agar tidak timbul persangkaan kepada Allah suatu persangkaan yang jelek, yang tidak pantas. Lakin ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi, akan tapi apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk dirinya fi kitabi, dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pada hadis-hadis yang sahih. Fal wajibu itsbatuhu, maka yang wajib menetapkan hal itu, wa bayanu butlani, dan menjelaskan kebatilan wahmi man tawahhama fihi, kebatilan persangkaan salah orang yang ya, menyangka pada perkara itu persangkaan yang ma la yaliqu billahi azza wa jalla, yang tidak pantas bagi Allah azza wa jalla. Jelas ya? Nah. Nah, hal ini memang tidak ada salafnya ungkapan ini. Jadi cukup mengatakan ya, anna lillahi ma'iyatan haqiqiyatan. Jangan tambah zatiyatan. Baik. Dengan alasan yang telah kita dengar. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.